Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu rabbuna jalla fil ula, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الضلالة ومن البدعة ومن النار. Ikhwati fiddin, hafizanillahu wa iyyakum jami'an. Nu'id insyaallah, kita kembali biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk melanjutkan bagian yang terpenting dari sisi kehidupan kita, yaitu tafaqquh fiddin. Kita mempelajari agama kita, mempelajari petunjuk yang diturunkan oleh Rabb kita, yang kita berharap dengan itu sa'adatul dunia, kebahagiaan kita di dunia ini, wa sa'adatul akhirah, terlebih kebahagiaan kehidupan akhirat kita. Demikian pula kajian kita dari kitab Fiqh Al-Muyassar adalah bagian yang penting dari sisi hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki, yaitu dengan membaikkan tata cara ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hubungan kita dengan sesama kita akan menjadi lebih baik dan terus membaik jika kita perbaiki hubungan kita dengan mereka, maka hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin baik, semakin dekat jika tata cara hubungan yang kita pakai ini semakin baik dan semakin tahu bagaimana cara berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengetahui tata cara ibadah yang benar. Dan kita masuk pada bab yang ke-6 kalau tidak salah. Seperti itu. Kanan. Ya. Masuk yang ke-6. Sujud sahwi, tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala fi kitabih Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah Al-Babu As-Sadisu. Berkata penulis dalam kitabnya Fiqh Muyassar pada bab yang ke-6 fi sujudi sahwi wa tilawati wa syukri. Bab yang berkaitan tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Tiga jenis sujud ini disyariatkan di dalam agama kita, yang tentunya tempatnya beda-beda. Ada yang disebut dengan sujud sahwi. Ini tempatnya di dalam sholat. Ada sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Ini tempatnya ketika membaca atau mendengar bacaan Quran. Ada sujud syukur, ini sujud tempatnya ketika seorang hamba itu mendapatkan nikmat. Kaifiatnya sama, kita sujud, cuma berbeda dalam syarat. Kalau sujud sahwi, syaratnya ketika sholat. Sujud tilawah ketika mendengar bacaan sajadah. Sujud syukur ketika orang dapat nikmat. Ada sebagian yang syaratkan suci, ada yang tidak perlu suci untuk melakukan sujud. Apa diantaranya? Sahwi, ini butuh suci. Karena kalau sholat tidak suci berarti batal sholatnya. Sujud tilawah tidak perlu orang dalam keadaan suci. Ketika dia mendengar bacaan sajadah, ayat sajadah, boleh dia untuk sujud. Demikian pula yang membaca sujud syukur pun demikian. Ketika kita mendapatkan nikmat kabar baik, di situ langsung sujud, tidak perlu wudu. Baik. Nanti akan dijelaskan pada tempatnya masing-masing. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis melanjutkan, wa fihi masailu. Di dalam bab ini yang 9 ada beberapa masalah yang akan disampaikan. Qala al mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi masru'iyyati sujudis sahwi wa asbabuhu atau wa asbabihi. Masalah yang pertama adalah tentang syariat sujud sahwi dan sebab-sebabnya apa. Qala wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan sujud sahwi itu as-sujudu al-matlubu fi akhir sholati jabron linaqsin fiha au ziyadatin au syakkin. Apa yang dimaksud sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dituntut pada akhir sholat jabron sebagai penambal, sebagai penutup. Apa? Linaqsin fiha, terhadap kekurangan dalam sholat. Au ziyadatin, atau tertambahnya sholat. Au syakkin, atau terjadi kebimbangan di saat sholat. Kurang dalam sholat, bertambah dalam sholat, atau bimbang dalam sholat. Baik. Qala, kemudian beliau kembali berkata, wa sujudu sahwi masyru'un. Sujud sahwi itu disyariatkan. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Al hadis akhrajahu Muslim. Apabila kata Rasul salah satu dari kalian lupa dalam sholat, maka hendaknya sujud dua kali. Ini dasarnya. Walifilihi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya ucapan yang keluar dari beliau, beliau pun lakukan praktek langsung, yaitu dengan perbuatan beliau alaihi salatu wasallam. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu betul-betul syariat yang mengerti keadaan manusia. Sampai ketika kita lupa pun bagaimana caranya ada. Kita salah pun bagaimana caranya ada. Masya Allah. Menunjukkan agama yang paling syamil, agama yang paling sempurna, agama yang paling ngerti kebutuhan kita. Jadi kalau ada yang masih menyatakan agama Islam itu agama yang gak ngerti kebutuhan manusia, agama yang ada hanya mencukupi pada zaman onta, itu berarti dia gak ngerti. Jadi segala apa yang dibutuhkan oleh manusia itu ada dalam Islam dan dipenuhi kebutuhannya. Tidak hanya dalam hal ibadah-ibadah, dalam hal syahwatnya pun dipenuhi. Ya, untuk menjaga terjatuhnya seorang hamba dalam perkara yang haram. Nah, seperti syariat poligami, sampai menyatakan sebagian para ulama asalnya menikah itu poligami. Baru kalau kamu takut alternatifnya satu. Ya. Baik. Jadi orang yang menikah dengan satu istri itu alternatif. Ada jalan tol tapi dia milih jalan yang alternatif. Kenapa? Takut. Jadi kalau takut baru satu. Kalau berani asalnya dua, tiga, atau empat. Jadi yang masih satu berarti hanya masih di alternatif dia. Belum berani masuk tol. Itu kalau jalan. Apa tujuannya? Untuk memenuhi syahwat supaya tidak terjatuh pada perkara yang haram. Dan juga untuk adil terhadap perempuan. Kenapa? Nanti semakin mendekat pada hari kiamat, jumlah wanita lebih banyak. Ya, bahkan sebagian menyatakan 50 banding 1. Nah, kalau kita cuma nikah dengan satu wanita, kasihan yang 49, siapa yang nanggung? Wong antum nikah dengan 4 saja, itu berarti berapa yang tersisa? 40, nah, belum tertanggung. Coba, kasihan enggak antum? Hah? Pulang izin, nambah 3. Kasihan kan? Nah. Siapkan tapi tamengnya, kenapa cakar besinya keluar. Ya. Kalau belum beli cakar, jangan nambah dulu. Itu Islam, betul-betul memperhatikan kebutuhan apa manusia. Sampai lupa saja dibahas di sini. Ya, sampai lupa saja dibahas. Ini menunjukkan bahwasannya pencipta syariat ini bukan manusia, tapi pencipta syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sempurna jadinya. Beda kalau undang-undang bikinan manusia, tidak sempurna. Ya akan terdolimi sebagian, akan diuntungkan sebagian. Tetapi kalau syariat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka adil untuk semua. Apa contohnya sujud sahwi ini? Sujud karena lupa. Waqad ajma'a, kata penulis, ahlul ilmi ala masru'iyyati sujud sahwi. Dan telah berijma', siapa ahlul ilmi, atas syariatnya sujud sahwi. Ini dari sisi konteks pendalilannya, masyru'nya. Wa asbabuhu, dan sebab-sebab sujud sahwi ini ada tiga. Az-ziyadatu wa naqsu wa syakku. Ziyadah, karena tambahan dalam sholat. Wa naqas, kurangnya dalam sholat. Wa syak, bimbangnya dalam sholat. Ragu dan bimbang. Tapi penting juga harus dimengerti, sujud sahwi itu diperuntukkan pada atau untuk menambal dalam hal gerakan wajib dalam sholat atau gerakan yang mustahab atau sunnah dalam sholat. Jadi kalau kita lupa tidak melakukan yang wajib, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Kita lupa tidak melakukan gerakan atau zikir sunnah dalam sholat, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Tetapi kalau kita lupa dalam hal rukun, maka tidak boleh dicukupkan dengan sujud sahwi, tetapi ditambah dulu rukun yang tertinggal, rukun yang belum dikerjakan, dikerjakan dulu, baru kemudian di situ sujud sahwi. Misal kita lupa ya rakaat ketiga pada sholat duhur, kita tasahud akhir, berarti kurang satu rakaat, itu jangan diteruskan. Sudah tasawuf akhir nanti ditutup adalah satu rakaatnya dengan sujud sahwi, tidak bisa. Jadi kalau kita ingat di tengah-tengah tasawuf tadi, tasawuf akhir yang kita sangka sudah rakaat keempat, ternyata di tengah-tengahnya kita ingat ini berrakaat ketiga, kita bangkit, ya bangkit walaupun masih sujud, masih apa tasawuf, kita bangkit, sempurnakan dulu gerakan empat rakaatnya, kemudian dia melakukan seperti biasa rukuk, i'tidal, sujud. Ya dua kali, duduk dan terus sujud, sujud lagi, kemudian baru tasyahud akhir. Nah itu. Jadi disempurnakan dulu kekurangan rukunnya, baru kemudian di akhirnya nanti dia sujud sahwi. Tetapi kalau yang ketinggalan yang wajib saja, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Contoh misalkan kita lupa tasyahud awal. Ya, kita lupa tasyahud awal pada sholat yang punya dua tasyahud, maghrib, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, kita ketika rokaat kedua seharusnya kita tasyahud awal, terlanjur berdiri. Maka apakah kita duduk ketika ingat belum tasyahud? Tidak, lanjutkan saja berdiri. Kenapa? Kita sudah masuk rukun. Kemudian rokaat ketiga, naik keempat, dia tasyahud akhir, kemudian untuk menutup tasyahud awal yang dia lupa tadi, cukup dengan sujud sahwi. Nah itu kalau gerakan wajib. Jadi kalau misalkan kita sudah tasyahud, apa kita lupa tasyahud awal, kemudian sudah terlanjur berdiri, jangan duduk. Tidak boleh. Malah tidak boleh. Kenapa? Berdiri ini sudah rukun. Tidak mungkin kita batalkan rukun, kita datang yang wajib, tidak mungkin. Ya, itu. Jadi penting kita murojaah kembali apa saja rukun-rukun sholat, sehingga kalau lupa harus kita datangi, tidak boleh kita gugurkan dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu cuma menggugurkan yang wajib dan yang sunnah. Adapun yang rukun tidak gugur, kecuali ditambah dulu. Nah, qala al-mas'alatu al-thaniyah. Kemudian beliau melanjutkan masalah yang kedua. Mata yajibu, kapan diwajibkan sujud sahwi itu, kapan? diwajibkan. Qala yajibu sujudu sahwi lima yati. Sujud sahwi itu wajib pada hal-hal yang akan datang. Awalan yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis sholati, apabila bertambah satu gerakan dari jenis gerakan sholat. Ka'ayya zida ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan walau qadra jalsati al istirahah, seperti bertambahnya ruku', ya, bertambahnya ruku'. Contoh misalkan orang sudah ruku', sami Allahu liman hamidah, dalam sami Allahnya ini dia termenung sesaat, teringat sesuatu, ya, teringat burung, teringat agenda apa, ya, rukuk lagi dia, Allahu Akbar, rukuk lagi. Berarti kan bertambah ini. Di tengah-tengah rukuk ingat, tadi sudah rukuk. Ya. Ya sudah, langsung dia turun ke bawah. Allahu Akbar, langsung sujud. Enggak usah sami Allah lagi, nanti dia nambah lagi gerakannya. Langsung ya, saat rukuk itu selesai ingat, ya Allahu Akbar, langsung sujud. Jangan tambah sami Allah dulu baru kemudian gerak lagi. Berarti bertambah-tambah nanti gerakannya. Ya, dia langsung di situ Allahu Akbar, turun sujud. Ada enggak yang seperti itu? Kalau sami Allah termenung, teringat-ingat sesuatu. Ya, orang itu kalau teringat dia hang pikirannya. Ya, lap itu hilang. Nah, rukuk lagi dia. Ya, di situ teringat. Ya. Biasanya kalau sendirian, kalau imam mungkin ada yang ingatin, ada yang ingatkan. Baik. Seperti itu bertambah rukuknya. Au sujudan, atau sujudnya juga tambah. Harusnya dia sudah sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, ya kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian dia bangkit untuk bangun, dia lupa duduk lagi, karena mungkin biasanya dia duduk istirahat. Istirahat itu duduk sejenak sebelum dia berdiri. Dia sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Nah, duduk sebelum hendak bangkit itu namanya duduk istirahah. Ada syariatnya. Sebentar. Ya. Nah, mungkin saja pas duduk istirahah ini ya melayang lagi pikirannya. Ya, mau bangkit ya malah sujud lagi. Teringat loh ini sudah berdiri ini. Ya sudah langsung berdiri aja. Enggak usah duduk lagi untuk tasyahud, jangan. Ketika teringat di situ langsung naik. Berarti bertambah apa di sini? Bertambah sujud. Makanya biasakan kalau sholat itu semua urusan selesai. Lagi goreng misalkan tempe, selesaikan dulu. Ya, antum lagi ada pekerjaan yang sifatnya langsung bisa selesaikan, selesaikan dulu. Jadi enggak tersibukkan hati kita. Sehingga enggak mikirin itu terus. Makanya diantara isyarat untuk kesini adalah hadis la sholata liman apa bihadrati ta'am wa huwa yudafi'uhu al-ahbata. Tidak dianggap sholat yang sempurna bagi dua orang. Sholat di saat apa dia membutuhkan makan, makanan hadir. Jangan buru-buru sholat, makan secukupnya dulu, ya, kemudian baru ikut sholat. Walaupun sudah komat, mending makan sejenak lah, sedikit, beberapa suap atau tiga suap untuk mengganjal perut supaya enggak teringat-ingat makanan. Sedang lapar ya, hadir makanan, komat, mana yang didahulukan? Dua keadaan. Kalau kenyang, sholat dulu. Kalau lapar, makan dulu. Kenapa ganggu nanti? Jangan sok-sokan, sholat dulu lebih utama. Allahu Akbar, ingat makanan. Aduh, jangan-jangan dihabiskan sama temanku itu. Dia berbicara sendiri dalam hatinya. Ya, jangan-jangan tinggal apa kuahnya doang ini nanti. Ya. Kalau santri ya mungkin terakhir tinggal kuah. Mending kuahnya ada, tinggal nasinya tok. Kalau di apa PT-PT mungkin sudah dipiringi ya, jadi enak aja. Ya. Nah, ala kulihal sama sebenarnya enggak ada. Bukan masalah tinggal kuah atau enggak kebagian, masalahnya ini perut. Perut itu kalau kosong, guncangan pikiran itu gampang. Ya. Lama sedikit ngeluh kita. Imam kurang ajar. Tahu ini makin lapar-lapar. Maka jangan heran kalau antum khotbah di BT itu 15 menit plus khotbah plus sholat. Iya kan? Ya, gara-gara perut tadi, gara-gara pas istirahat gak makan dulu. Jadi imamnya disuruh cepat-cepat. Kita sih senang-senang aja, gak masalah. Mukadimah langsung selesai gak masalah. Gak banyak murojaah jadinya. Ya 15. Jadi min tambah 15 menit. Itu di depan ini mimbar. Nah, tulis di situ. Gak masalah sebenarnya. Enak-enak aja. Bacakan mukadimah udah berapa menit itu? Iya kan? Nah, hadis gak usah disarah, gak usah diterjemahkan. Itu bahasa Arab semuanya aja. Jadi mukadimah duduk, mukadimah lagi doa selesai. Gak masalah kalau kita mah. Nah, ya gara-gara itu tadi, itu dipentingkan. Jadi jangan sibukkan ketika makhluk sholat. Kenapa? Akan berpengaruh. Kemudian juga orang yang menahan hadar. Di saat dia pengen BAK, BAB, atau buang angin, karena sudah komat, lah tahanlah kuat insya Allah. Ya sudah, pas sholat, imamnya panjang sedikit, gelisah. Iya kan? Imamnya yang disalahin. Ya, imamnya yang dikambing hitamkan. Itu biasanya. Kalau mungkin yang sudah belajar fikih paham, tapi yang belum belajar, ya dia akan gak tenang sholatnya. Kenapa tersibukkan dengan pikiran-pikiran? Itu dikiaskan kepada kerjaan-kerjaan yang lain, yang sifatnya tidak bisa ditunda, maka selesaikan dulu. Masuk sholat, sudah dalam keadaan apa? Hatimu tenang. Hati tenang, itu akan terlihat dengan keadaan kita. Hati tidak tenang, terlihat pula dalam keadaan kita. Orang kalau lagi tidak tenang hatinya, panik. Kesana balik lagi, kesana balik lagi. Kenapa hatinya tidak tenang? Tapi kalau hati tenang, enak dia duduk santai. Kenapa? Udah perut kenyang. Iya kan? Uang juga banyak, karena tanggal muda. Mau apa lagi? Makanya beda. Antum di tanggal muda sama tanggal tua itu hatinya beda. Khusyuknya ketika taklim pun juga beda. Tanggal muda khusyuk-khusyuk. Muka ceria. Ya kan, baju wangi minimalnya. Kenapa? Udah habis beli minyak wangi. Tenang. Tapi kalau tanggal tua enggak tenang sudah. Ya. Kerjaan di rumah numpuk, duit sedang ya, tipis-tipisnya, talimnya kelamaan, belum makan, ngantuk. Apalagi sholat, bahaya. Perhatikan baik-baik. Masuk ibadah dalam keadaan kita tenang. Aukiyaman atau bertambah satu rokaatnya, harusnya tasyahud akhir dia naik lagi, ya dia naik. Bagaimana posisinya kalau teringat di tengah-tengah langsung turun dan dilanjutkan semuanya, kenapa? Tertambah semua nanti. Ketika teringat ketika sudah naik baca al-fatihah misalkan, ini sudah rakaat kelima misalkan, teringat ketika sudah bismillah, teringat ini kelima, diselesaikan apa langsung turun? Langsung turun saja. Kenapa? Kalau diselesaikan berarti apa? Nambah. Antum nambah ruku, antum nambah itidal, antum nambah sujud. Berapa yang tertambah di situ? Kalau mau ditambah, selesaikan satu rokat. Turun langsung di situ. Ya, habis itu, tasyahud, ya, baru kemudian sujud sahwi. Auku'udan walau qadra jalsatil istirahah. Atau tertambah satu duduk. Walaupun kadarnya itu seperti duduk istirahat ketika hendak bangkit, jangan. Ya, maka di situ ditambah atau dimasukkan dalam sudah menambah sholat. Walaupun kadar duduk tadi durasinya cuma seperti orang duduk jalsatu al-istirahah. Li hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu berdasarkan dengan hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Shallabina ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama khamsan." Telah salat bersama kami Rasulullah 5 rakaat. Sekali-sekalinya itu. Ini menunjukkan juga bahwasanya Rasulullah itu manusia. Dan salahnya Rasul di saat itu rahmat buat kita. Kenapa? Tahu bagaimana cara memperbaiki. Coba kalau tidak ada, ketika Rasul tidak salah, gimana? Langsung praktek memperbaikinya. Jadi terkadang kesalahan orang lain itu untuk kita sebuah pelajaran supaya kita bisa apa? Mencernanya. Bukan berarti aib juga. Karena kesalahan itu memang sifat manusia, bukan aib. Kecuali kalau dia lanjut dalam kesalahannya baru aib. Kejelekan. Dia salah dan tahu kesalahannya kemudian diperbaiki, itu baik. Jadi orang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak mungkin. Orang yang baik itu orang yang salah, sadar, dan kembali kepada kebenaran. Itu teruji. Kalau orang benar terus, belum tentu kalau dia salah akan kembali. Kalau salah kemudian tobat, sudah teruji. Salah kembali. Tapi kalau belum pernah salah, bisa jadi besok salah, dia tidak kembali. Nah, Rasulullah salah. Sholat 5 rakaat. Falaman falata minas sholati tawaswas alqaum bainahum. Ketika selesai sholat, ya, tawaswasa, jadi berbisik-bisik. Alqaum, ini para sahabat di belakang Rasul. Kenapa? Ada apa? Ya biasa. Biasanya kalau ada orang terjatuh dalam kesalahan, tawaswasa sebaiknya itu biasa. Itu bulan, bagaimana? Bulan, biasa. Faqala, kemudian Rasulullah pun berkata, masya'nukum, ada apa kalian? Kok gaduh? Enggak seperti biasanya. Berbisik-bisik. Ya. Ada apa? Ditegur langsung oleh Rasulullah. Ini juga penting. Ya. Mungkin juga pelajaran buat kita. Ketika ada was-was di tengah-tengah ya, saudara kita. Kita tegur ada apa? Barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Rasulullah tanya, ada apa kalian? Kok seperti itu? Karena mungkin seseorang itu tipenya beda-beda. Ada ketika kita salah, dia cuma ngomong di belakang, gak berani ngomong. Sebenarnya pengen baik, cuma gak berani ngomong. Ada yang tipenya ketika salah, langsung dibicarakan. Ya, wahai saudaraku, kamu ikut seperti ini, salah. Ada yang ketika kita salah, cuma di belakang, gak berani ngomong. Nah, kita yang harusnya apa? Reaktif. Kalau kita melihat saudara kita yang tipe yang gak berani ngomong, tanyakan, kenapa? Saya salah. Ya. Kita juga sama, lapang dada ketika kita punya teman, tipenya kalau kita salah, menasihati. Jazakallah khair, jangan tersinggung. Seperti itu. Karena tipe orang di depan kita itu semuanya karakternya beda-beda. Ini yang penting buat kita. Kalau kita menjadi seorang da'i, dadanya lapang. Kenapa? Yang di depan kita itu karakternya beda-beda. Masing-masing kita punya karakter masing-masing. Jadi kita harus melihat semuanya. Kalau karakter kita sempit biasanya, seorang da'i karakternya atau dadanya sempit, itu biasanya apa? Terputus nanti. Dia bisa nyikapi yang ini, yang itu susah. Yang ini, yang itu susah. Ya, kenapa? Sempitnya. Jadi harus diluaskan. Rasulullah tanya, kenapa kalian? Faqalu ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai'? Wahai Rasul, apakah ditambah sholat ini dengan satu rakaat? Qalu la, Rasul menyatakan tidak sama sekali. Rasul berperasaan apa yang dilakukan itu benar. Ingatan dia 5 itu 4. Berarti kan, terkadang orang terjatuh ke dalam kesalahan itu tidak sadar. Jangan kemudian langsung dicela. Menurut dia itu benar. Ya iyalah, Rasul menyatakan enggak, benar saya sholat 4. Tapi sahabat tentunya yang melihat kesalahannya nganggapnya ini 5. Perhatikan. Ya ini apa namanya? Pelajaran yang indah dalam apa hadis ini. Terkadang orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, dia tidak sadar. Dia yakin itu betul. Ini menunjukkan tidak ada orang yang maksum. Ya, semuanya butuh nasihat. Kadang kita anggap ini betul, ternyata betul-betul salah itu. Tapi kita yakini itu betul. Kata Rasul, enggak. Qalu, maka sahabat menanyakan, fa innaka shallaita khamsan. Wahai Rasul, sesungguhnya saat ini kamu sholat 5 rakaat. Dinasihati. Ya. Kemudian fan fatala disebutkan di bawah, ay insarafa wa raja'a ilal qiblah. Rasulullah pun kembali dan menghadap kiblat. Yang tadinya menghadap kaum kembali menghadap kiblat. Fa sajada sajadatain. Rasulullah pun setelah ya berbicara tadi dengan dialog dengan sahabatnya sesaat, kemudian sujud dua kali. Tsumma sallama, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, loh, kenapa kok enggak diulangi? Ini sudah bertambah, kecuali kalau kurang tambah lagi satu rakaat. Ini sudah bertambah 5 rakaat. Jadi cukup ya. Karena bertambah sujud sahwi langsung. Seperti itu. Pelajarannya, ikhwah, terkadang orang yang berbuat salah di mata kita ya, itu teranggap oleh dia dalam kebenaran. Jadi penting untuk dinasihatkan, kita sampaikan. Tadi kamu begini. Seperti itu. Kadang orang yang berbuat salah tidak menghendaki kesalahan itu. Maka kita yang tahu itu adalah kesalahan, sampaikan dengan cara yang baik. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun. Aku ini manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Dan apabila salah satu dari kalian lupa dalam sholatnya, hendaklah sujud dua kali. Apa yang kita kenal dengan sujud sahwi. Nah, ini dalilnya. Fa idza ulima biziyadati wa huwa fi shalah. Kemudian kata beliau, apabila seseorang itu tahu ada tambahan atau dia tertambah sholatnya sementara dia dalam keadaan sholat, ya, wajib alaihil julus hala ilmihi, maka wajib bagi dia untuk segera duduk di saat ingatan itu hadir. Seperti yang kita sebutkan tadi, harusnya ini rakaat keempat kita tasyahud attahiyatulillah. Tapi enggak, dia langsung naik lagi. Allahu Akbar naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teringat, loh. Harusnya tasyahud ini. Duduk langsung. Wajib 'alaihil julus hala ilmihi. Wajib bagi dia untuk segera duduk kapan dia ingat. Atau misalkan Al-Fatihah juga sudah selesai. Ya, Allahu Akbar rukuk. Loh, ini rakaat kelima. Tadi harusnya tasyahud, langsung duduk. Ya, kapanpun dia ingat dalam keadaan tambahan tadi, langsung duduk, jangan disempurnakan. Ya, kenapa? Kalau kita sempurnakan, berarti kita sudah nambah berapa gerakan itu, nambah berapa bacaan di situ. Loh, kan bagus. Jadinya kan bertambah subhanallahnya, bertambah al-fatihahnya, kan jadi 5. Ya, dalam agama itu bukan banyak-banyakan. Ya. Yang jadi patokan bukan banyak-banyakannya, tapi yang jadi patokan sesuai dengan syariat. Ya. Sesuai dengan syariat itu yang terpenting, bukan banyak-banyakan. Ya, kalau logika kita kan kita sholat 5 kan lebih baik daripada sholat yang 4. Itu logikanya, iya kan? Kenapa di situ Al-Fatihahnya jadi 5? Iya kan? Tasbihnya juga bertambah. Durasi waktunya juga tambah panjang, harusnya kan baik, iya itu kalau akal kita. Ya, tetapi dalam agama tidak ada di situ permainan akal, sesuai dengan syariat. Hatta lau kana fi athna'ir ruku', kata beliau, walaupun teringatnya di saat dia sudah rukuk tadi. Ketika rukuk subhanallah rabbiyal azim, teringat ya rakaat kelima ini. Duduk. Li'annahu law istamarra fi ziyadah ma'a ilmihi, karena kalau seandainya dia terus melanjutkan dalam posisi rokaat tambahan tadi sementara dia tahu ini tertambah rokaatnya, lazada fi sholati, sungguh dia telah menambah dalam sholatnya syai'an amdan, ya, tambahan yang dia sengaja. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh, bahkan bisa batal. Ya, sholat antum tidak sah. Ini tahu rakaat kelima, tak tambah sajalah. Saya ikhlas kok. Ya. Demikian juga dalam hal gerakan sholat itu tidak penting kamu ikhlas nambah 5 kali, yang penting ikhlas. Tidak juga. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, bahkan kamu sengaja, bahkan mungkin akan bisa batal sholatmu. Kenapa? Sengaja sholat 5 kali. 5 rakaat dalam artinya. Hadza la yajuz, ini tidak boleh, kata beliau. Ini juga menunjukkan bahwasannya lupa itu termasuk bagian udzur. Rabbana la tu'akhidna inna sina qala na'am. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya Allah, jangan engkau azab kami karena sebab kami lupa. Apa kata Allah? Na'am, iya. Dengan catatan lupa betul, bukan melupakan atau dilupakan. Kalau dilupakan itu enggak lupa, cuma disengaja. Ini yang pertama, tertambah gerakan sholat. Tsaniyan yang kedua, au sallama qabla itmami sholatihi. Yang kedua, dia mengucapkan salam sebelum sempurna sholatnya. Berarti kurang. Harusnya masih menambah 1 rakaat, dia salam pada 3 rakaat. Rakaat ketiga di atas sahut akhir pada sholat zuhur misalkan atau asar atau isya, ya. Li hadis Imran ibni Husain, dalilnya adalah sahabat Imran ibni Husain radhiyallahu taala an. Qala, beliau berkata, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 rakaatin min al asr. Rasulullah pernah sholat asar. Dia duduk tasyahud akhir pada rakaat yang ketiga sekaligus salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tsumma qama, kemudian saat itu juga beliau bangkit, ya, pada khala al-hujrah. Beliau masuk kamar. Ya, salat asar di rakaat ketiga Rasulullah tasyahud akhir, kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu beliau bangkit masuk kamar. Faqama rajulun basitul yadain. Kemudian bangkitlah seorang laki-laki yang dia basitul yadain, panjang tangannya. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, aku siratus sholatu, apakah sholat sudah dikosor? Ya, dengan ucapan yang sedikit keras yang terdengar oleh Rasulullah. Apakah sholat hari ini dikosor? Kenapa jadi 3? Harusnya 4. Fakharaja, kemudian Rasulullah pun keluar dari kamarnya. Fasholla rak'ah, kemudian beliau sholat 1 rakaat. Allati kana taraka, yang 1 rakaat ini tadi beliau tinggalkan. Perhatikan di sini. Rasulullah at-tahiyat, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum, masuk kamar. Mendengar ucapan satu sahabat yang menyatakan apakah dikosor sholat yang 3, yang 4 jadi 3, Rasulullah keluar melanjutkan yang 1 rakaat. Ini durasi waktu beliau masuk kamar kemudian melanjutkan gak begitu panjang. Tsumma sallama, kemudian beliau selesai langsung berbangkit 1 rakaat, rukuk, sujud, salam. Setelah itu sujud. Tsumma sajada sajadatai sahwi, kemudian menambah sujud sahwi. Tsumma salama, kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ketika seseorang sholat kemudian yang seharusnya 4 rakaat tetapi dia sholat 3 rakaat, ya, kemudian setelah itu diingatkan kamu baru 3, maka dia melanjutkan cukup yang 1 rakaat, ya, langsung dia bangkit, Allahu Akbar, melanjutkan 1 rakaat, sujud sahwi. Tetapi kalau waktunya panjang, ya, habis sholat dia makan dulu, minum kopi dulu, ada orang datang, tadi kamu sholatnya cuma 3. Ya, gimana ini? Nambah 1 rakaat atau diulang dari awal? Sebagian para ulama menyatakan jika waktunya terlalu panjang, maka apa? Dia sholat dari awal. ya. Jika waktunya panjang secara kebiasaan, maka dia sholat dari awal. Tapi jika waktunya terpisahnya tidak terlalu panjang, dia nambah satu rakaat. Wallahu ta'ala alam sholat. Ini yang kedua. Dan diakhiri dengan sujud sahwi tentunya. Salisan yang ketiga, au lahana lahnan yahilul makna sahwan, atau dia lahan dengan lahan yang bisa menghilangkan makna sahwan karena lupa. Wallah, maksudnya ini apakah dalam arti bacaan atau gerakan? Dan lahina atau lahana biasanya dipakai buat bacaan. Bacaannya lahan. Kalau dalam ilmu tajwid ada dua, ada lahan khafi, ada lahan jali. Kesalahan yang samar, ada kesalahan yang fatal, tampak. Beliau di sini enggak menjelaskan sama sekali. Li'an amadahu yubtiru sholah, yang mana lahan itu jika dia sengaja maka akan bisa membatalkan sholatnya. Allah alam maksud dulu ini yang mana, karena belum bisa menghadirkan di sini. Fawajaba sujud syahwi, maka wajib untuk sujud syahwi. Apakah lahan dalam bacaan yang dimaksud atau lahan dalam gerakan? Nanti insya Allah kita jelaskan. Rabi'an yang keempat, autaroka wajiban. Karena kitab ini punya kitab asal ya. Kitab yang kita baca ini ringkasan dari kitab Syarhul Mumti. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita pahami di sini karena ringkas, acara peringkasannya terlalu ringkas, bisa kita kembalikan ke kitab asal. Ya, terkadang orang meringkas kitab itu punya, ya ada yang ahli, ada yang tidak ahli. Ya, yang ahli bisa untuk meringkas betul-betul terpahami ketika kita dibaca, ketika membaca. Ya, ada juga yang meringkasnya terlalu ringkas sehingga nggak sampai nggak kemaksud apa yang dimaksud. Hebat apapun orang, sehebat apapun manusia, mesti ya kurang itu wajar. Sesuatu yang bukan aib manusia, manusiawi. Nanti kita kembalikan ke asalnya apa yang dimaksud lahan. Rabi'an yang keempat, autaraka wajiban, atau dia meninggalkan yang wajib. Yang pertama, yang kedua, masalahnya rukun. Ya, yang dibahas rukun. Bertambah rukun sholat atau kurang rukun sholat, didatangi. Jadi dikerjakan dulu itu. Nah sekarang kita masuk ke gerakan yang bawah rukun, yaitu wajib. Ya, jadi gerakan sholat itu ada rukun, bawahnya wajib, bawahnya sunnah. Nah kita masuk yang kedua, yang wajib. Apa contoh bacaan wajib? Apa contoh gerakan wajib? Sudah dijelaskan pada poin-poin yang sebelumnya. Nanti kita sebutkan di sini. Li hadithi Ibni Buhainah. Dasarnya adalah hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu taala an. Qala, berkata Ibnu Buhainah, shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain. Kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Min ba'di sholawati, pada sebagian sholawat-sholawat, sholat yang dikerjakan. Tsumma qama falam yajlis. Jadi kami di belakang Rasul bermakmum dengan beliau sholat yang memiliki 2 rakaat. Tsumma qama, di saat 2 rakaat yang seharusnya tasyahud, Rasulullah bangkit. Falan yajlis. Kemudian Rasulullah tidak duduk. Keterangan di bawahnya, yakni taroka atasyahud awal. Beliau meninggalkan tasyahud awal. Mungkin maksud dari dua rakaat ini adalah dua rakaat dalam sholat, bukan sholat yang ya punya satu tasyahud. Allah alam. Dari konteksnya seperti itu. Jadi kami sholat bersama Rasulullah tiba pada dua rakaat, ya, yang mungkin sholat duhur, apa asar, apa ya maghrib atau isya. Nah, ketika kami sampai pada gerakan rakaat yang kedua, Rasulullah bangkit, tidak duduk. Harusnya apa? Tasyahud. Harusnya apa? Tasyahud. Sebelum kita lanjut, bagaimana posisi kita sebagai makmum? Nah, kita sebagai makmum, jika bangkit kita dari sujud, Allahu Akbar, bertepatan dengan imam masih dalam keadaan merunduk mau naik, diingatkan, subhanallah, ya, belum sempat dia berdiri sempurna, diingatkan, subhanallah, ya, maka si imam harus duduk ketika belum bangkitnya sempurna. Nah, ketika imam sudah terlanjur bangkit sempurna, imam diam, gak usah subhanallah, subhanallah, gak usah, ikuti saja, gak usah tasawuf sendiri, cepat. Jangan. Nah, ya sudah. Antum ini makmum. Salah ya imam yang nanggung. Imam benar, antum pahalanya sempurna. Antum itu salah benar, imam cepat. Ya enggak usah tasawuf sendiri cepat-cepat, enggak usah. Bangkit. Ketika sudah kita lihat imam sudah sempurna, enggak usah diingatkan. Langsung kita ikut naik. Ya, sudah terlalu sempurna masalahnya. Nah, itu juga salahnya dalam hal tasyahud awal. Dan imam juga sama, ketika sudah terlanjur bangkitnya sempurna, ya, mendengar kalimat subhanallah di belakang, enggak usah balik lagi turun. Jangan. Dilanjutkan saja. Ya, biasanya ini kalau sholatnya di kalangan muslim, kaum muslimin itu nanti ribut di sini. Ada yang tasyahud menyelesaikan yang udah ikut gerakan imam, ada yang subhanallah terus, ya. Biasanya kikuk, kalau nggak bisa jadi imam kikuk gimana ini? Nanti habis salam dimarahin saya ini. Sudah tenang aja, lanjutkan. Nah, kalau perlu nanti setelah selepas sholat dijelaskan. Lanjutkan dia berdiri. Faqamanna sumahu, maka manusia pun makmum dalam hal ini para sahabat ikut berdiri, nggak tasyahud awal. Falamma qadha sholatahu, ketika Rasulullah sudah menyelesaikan sholatnya, wa nadharna taslimahu, dan kami pun melihat ucapan salam beliau, kabbara qabla taslim, beliau takbir sebelum salam. Assalamualaikum, beliau takbir Allahu Akbar, fasajada sajadatain, sujud Allahu Akbar, duduk, enggak usah tasyahud, enggak usah duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum, ya, ke kanan, assalamualaikum, seperti itu. Wahuwa jalis, dalam keadaan beliau duduk, tumma salama, kemudian salam. Nanti sebenarnya ada kaifiatnya sunsahwi seperti apa, nanti ada sifat apa, ada tata caranya. Ini baru menjelaskan keadaan-keadaannya. Baik. Jadi beliau meninggalkan yang wajib. Jadi tasyahud awal, ya, pada sholat yang punya dua tasyahud itu dari sisi gerakan sholat, gerakan wajib, dia bukan rukun. Jadi kalau lupa, ya, sudah terlanjur tegak berdiri, masuk pada rukun yang ketiga, maka tidak perlu kita duduk. Tapi kalau masih dalam tahap, masih merunduk, belum sempurna, duduk. Seperti itu. Tabata hadza bil khabari fi man taraka at tasyahud al awsat, tetap, ya, keadaan ini dengan kabar bagi siapa yang tertinggal dari tasyahud al-awsat, pertengahan atau tasyahud awal. Jadi orang yang tertinggal tasyahud awal posisinya seperti ini, sudah terlanjur naik, bangkit, berdiri, tidak perlu diulangi sholatnya, tidak perlu didatangi lagi, tapi cukup nanti diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Jadi pahami ya? Baik. Fayuqasu alaihi sa'irul wajibat, dikiaskan terhadap tasyahud ini ya, seluruh gerakan-gerakan wajib. Contoh misalkan kalau bacaan surat, habis Al-Fatihah baca surat, ini bacaan wajib. Nah ketika kita baca Al-Fatihah kemudian ya lupa Allahu Akbar, langsung rukuk, berarti kita meninggalkan bacaan wajib. Nah bacaan wajib ini akan ditutup dengan sujud apa? Sahwi. Tertutup, tidak usah kita sudah apa rukuk, subhanallah, tadi lupa belum baca surat, naik lagi. Jangan, sudah tertutup nanti dengan sujud sahwi. Tarki tasbih fir ruku, lupa membaca tasbih subhana rabbiyal azim, wasujud subhana rabbiyal ala, lupa. Wa qauluhu baina sajadatain, dia juga lupa membaca zikir dua, duduk di antara dua sujud, lupa. Rabbighfirli, ya lupa. Wa takbiratil intiqal, lupa juga baca takbir perpindahan. Ini yang sering mungkin terjadi ya, takbir intiqal itu takbir perpindahan gerakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya lupa ngomong intikalnya, takbirnya lupa, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Baik. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Qala wa yajibu sujudu sahwi idza syaqqa fi adadi raka'ati falam yadri kam shalla. Yang kelima, wajib sujud sahwi apabila dia bimbang pada hitungan rakaat dan dia tidak tahu berapa kali dia salat. Sujud sahwi. Qala wa dzalika athna ussalah, dan itu terjadi pada ya gerakan dalam salat, tengah sedang salat. Li annahu ada juz'an min salatihi mutaraddidan. Kenapa? Karena dia melaksanakan bagian dari salat yang dia lakukan posisinya bimbang. Ini yang ketiga apa yang keempat ya? Apa yang kelima ini? Apa yang kedua? Biar dia bimbang. Nah, rakaat yang dia sedang jalan ini dia bimbang. Ketiga, keempat ini tadi. Ya. Nah, bimbang inilah yang juga menyebabkan kita untuk sujud sahwi. Walaupun kita punya kaidah. Apa kaidahnya? Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu enggak akan digoyang dengan ragu. Yang yakin apa? Yang ragu mana? Maka yang ragu ini yang kita buang. Kalau kita ragu dalam hitungan sholat 3 atau 4, yang yakin yang mana? 3, yang 4 kita buang. Berarti apa? Nambah satu lagi. Ya, itu kaidahnya. Kalau kita ragu yang keempat apa yang kelima, ya berarti sudah selesai 4 ini. Kecuali kalau sholat witir, dia pengen yang 5 rakaat. Ini yang keempat dan kelima ya. Berarti keempat, yakinnya yang 4, 5-nya belum tentu. Berarti yang yakin 4, yang 5 masih ragu. Berarti tambah lagi satu. Nah, itu kaidah untuk apa saja ya? Kaidah untuk apa saja? Ragu suci atau sudah batal? Lihat dulu keadaan kita. Ya, kalau tadi sudah wudhu di rumah, sampai sini, aduh masih suci nggak ya? Jangan-jangan tadi saya sudah buang angin naik sepeda motor, suci ya tuh. Kalau yakin dari rumah tadi wudhu, sampai sini, aduh batal apa belum ya? Belum. Kenapa? Yang yakin sudah wudhu, batalnya ragu, berarti suci. Ya. Di rumah yakin belum wudhu, sampai sini, aduh tadi sudah wudhu belum ya? ragu dia? Belum. Di rumah belum wudu kok ragu suci apa enggak? Ya enggak sudah. Itu asalnya. Jadi yang kuat yang mana itu yang kita pegang. Itu juga prinsip-prinsip juga kita dalam hidup. Yang ragu tinggalkan. Da ma yaribuk ila ma la yarib. Tinggalkan yang meragukan, beralih kepada yang tidak meragukan. Baik. Wa dzalika athna'u shalah li'annahu ada juz'an min shalatihi mutaraddidan fi kaunihi minha. Dalam ya kaunihi minha, keberadaan dia dari salat itu. Au za'idan 'alaiha, atau bertambah. Fa dha'ufatin niyyah, maka lemahlah niat saat itu. Wa tajat lil jabri bis sujud, maka butuh untuk menutupnya, menambalnya, mengangkatnya dengan sujud. Li umumi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan dengan dalil keumuman hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika falyasjud sajadatain wa huwa jalisun. Kata Rasul, sesungguhnya salah satu dari kalian idza qama yusolli, apabila mulai bangkit untuk salat, ya, ja'ahu syaitan, setan datang nyamperi. Falabbasa alaihi, kemudian diberikan talbis. Bisikan-bisikan, bayangan-bayangan. Coba antum kalau seperti ini, ingat sesuatu enggak? Ya. Tapi kalau nanti sudah sholat, ingat, ingatannya itu mulai mencari-cari sesuatu yang enggak ingat jadi ingat. Ya. Allah alam, ada sampai sebuah kisah. Ya. Yang sering kita dengar juga di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tapi enggak boleh dicontoh. Baik. Ada sebagian mereka, atau diceritakan dari ya seseorang ini, dia yakin kalau dia sholat pasti setan akan datang. Ya, dan dia sebelum sholat itu sedang mencari-cari barang, entah kunci atau barangnya yang hilang entah di mana. Yang jelas dia taruh, dia lupa. Cari-cari, enggak ketemu. Ya, akhirnya dia sholat. Kalau saya sholat, mesti setan akan datang ngasih tahu. Ya, tapi tidak boleh ditiru. Kenapa ini? Ya, tidak boleh pokoknya. Nah, akhirnya dia sholat, wudu dan sholat Allahu Akbar. Baru takbir pertama kali setan datang. Kuncimu di bawah kasur. Kalau barangmu tadi di situ. Gimana perasaan antum? Langsung membatalkan sholat, buru-buru mempercepat sholat, nggak konsentrasi kan sholatnya? Hilang sudah. Pahalanya hancur. Demikian juga sholat. Setan gak menginginkan kita khusyuk. Ya. Seperti itu. Setan akan datang. Labas. Labas itu memberikan bayangan, bisikan, ingatan-ingatan kembali. Ya. Itu wajar. Sampai-sampai Rasul menyatakan dalam hadis yang lain apa? Man tawaddo'a tsumma shalla rak'atain lam yuhadditsu fihi ma nafsahu dakhala jannah. Barang siapa yang wudu kemudian sholat sunnah badal wudu tetapi dengan khusyuk, hatinya tidak tahaddatsa, tidak berbincang-bincang sendiri, ya. Dan kita kadang seperti itu kan, ya, suka berbincang-bincang dalam hati ini. Itu namanya hadithun nafas. Bagaimana caranya? Sulit kan, yang namanya orang hidup melek pasti berbincang-bincang di sini kita, apalagi kalau sholat. Perbincangannya itu sih betul-betul mengasihkan, asik sekali. Ya, nah, itu bagaimana tipnya? Maka di situ harus betul-betul apa? Kita berilmu. Jadi khusyuk itu bukan dengan cara badan. Ya, khusyuk itu betul-betul apa? Hati antum meresapi apa yang antum lakukan. Ketika berpikir A, B, C, dia tahu artinya apa, tahu maknanya apa. Jadi betul-betul bisa meresapi bacaannya. Jadi bukan dengan memejamkan mata, masuk ke kamar, matikan lampu, gelap-gelapan, enggak akan bisa khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan cara kita sholat di kamar, kita matikan lampu, pejamkan mata, bukan itu cara khusyuk. Cara khusyuk itu menghayati apa yang apa kita lakukan apa saat ini dalam arti apa sholat. Jadi kita bisa menangkal ketika terbersit, tangkal sedang sholat. Muncul lagi, ya datang kabar sedang sholat. Ya, muncul lagi di sini, tadi saya lupa sedang sholat. Padahal kalau antum selesai sholat, bisikan antum ini nggak akan antum lakukan sebenarnya. Tapi itu syaitan labas. Terus dibisik-bisikkan. Hatta la yadri kam sholat, sampai-sampai enggak tahu berapa rakaat dia sholat. Bacaan apa yang dia baca? Orang awalnya baca tabat, akhirnya kulhu. Tabat yada abi lahabi watab, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tabat kok akhirnya kulhu. Nah, saking khusyuknya itu enggak. Ya, saking hatinya tadi apa? Bergejolak. Toib. Fa'idha wajada dhalik, kalau sedang mendapati hal itu, maka adanya ketika bimbang tadi, sujud dua kali. Dalam keadaan dia duduk. Sujud sahwi maksudnya. Wahuwa bihadihil halah bainal amroin. Dan dia pada keadaan ini ada dua perkara. Ada dua keadaan. Ima ayyakuna asyakku biduni terjih. Bisa jadi dia ragu tanpa penguat. Betul-betul ragu dia. Li'ahadil ihtimal lain, apa ini, apa itu. Betul-betul enggak ada penguat. Fahadihi, fafihadil halati ya'khudu bil aqal. Maka dalam keadaan ini dia ngambil yang terkecil. Wa yabni alaihi, dan membangun keyakinannya di atas bilangan kecil tadi. Wa yasjud disahwi. Kemudian dia tambah dan sujud sahwi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalatan aw arba'an falyatrah asyakku wal yabni ala mas taiqana thumma yasjudu sajadatain qabla an yusallim. Kata Rasul, apabila salah satu dari kalian ragu dalam salatnya, kemudian enggak tahu berapa sudah dia rakaatnya, 3 atau 4, maka hilangkan yang meragukan, maka bangun di atas yang meyakinkan, 3. Ya. 3 tambah 1. Seperti itu. Kemudian dia sujud, ya, sujud sahwi sebelum salam. Amma idza ghalaba 'ala dhannihi, tetapi apabila ada suatu penguat, yakin ini pasti 3. Yakin ini sudah 4. Wa tarjihi ahadul ihtimalain, atau ada penguat untuk menguatkan salah satu ini. Contoh misalkan antum makmum. Ya, datang bareng 2 orang. Semua-semua dua-duanya masbuk. Selesai ngikuti imam, assalamualaikum, dia bingung. Duh, tadi saya masuk rakaat berapa ya? Hah? Tapi ada temannya, nunggu dia. Dia naik, oh berarti ketiga, dia ikutan naik. Ada tarjih namanya. Dikuatkan oleh temannya ini. Kenapa? Tadi sama-sama datang. Ya, namanya tarjih. Kalau ada, ya, fa'innahu yu'mal bihi, dia memakainya. Berarti apa? Sudah betul-betul enggak ingat ini tadi rekat berapa ini. Kalau enggak ada dia, berarti kan enggak kuat dia. Posisinya goncang, berarti enggak ada penguat sama sekali. Naik lagi. Berarti ini baru 3. Tapi kalau misalkan tarjih sebelahnya ini, kok dia salam? Oh berarti ini tadi saya masuk rekat keempat cuma pas di awal atau di akhir. Akhirnya dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tarjihnya ini. Boleh. Ya. Kita enggak usah bayangkan gimana kalau dia juga lupa ya. Sudah enggak usah mikir seperti itu. Ya. Nanti repot nanti ininya. Atau tunggu-tungguan, dia nunggu kita juga. Iya, gini. Baik. Mudah-mudahan enggak ada lah. Jadi itu kita imajinasikan ada tarjih itu penguat yang kira-kira bisa antara dua yang kita bimbang tadi, ternyata ada penguat dari sini ya, kita ambil yang kuat ini. Seperti contohnya kayak gini tadi. Wa yabni alaihi, dia bangun atasnya, wa yasjud sajadatain di sahwi, kemudian dia kalau mau bangkit-bangkit kemudian terakhir sujud sahwi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi man syakka wa taraddada, berdasarkan dengan apa ucapan beliau ketika ragu atau bimbang. Fal yatahari as-shawab, hendaknya dia berusaha untuk mencari yang benar. Ya, dari sisi penguatan-penguatan tadi, summa liyutimma alaihi, kemudian dia sempurnakan, ai a'la tahari, ai ala tahari, sesuai dengan apa usaha untuk mendapatkannya tadi dari keraguannya. Tsumma liyusallim, kemudian hendaknya dia salam, tsumma liyasjud sajdatain, sajdatain ba'da an yusallim, kemudian dia sujud dua kali. Ini sujud sahwi. Ini keadaan-keadaan seorang sujud sahwi. Artinya kalau ada tambahan, ada kekurangan, bimbang. Kalau sudah ada penguat ini gimana? Tetap sujud sahwi apa enggak? Tetap sujud sahwi, cuma kekuatannya kita sudah ini yakin 4. Tapi sebelumnya terjadi bimbang tadi, tetap sujud sahwi. Nah, seperti itu. Tetap sujud sahwi, cuma dia tidak apa? Tidak menambah satu rakaat, kenapa? Ada penguat tadi. Sama-sama masbuk tadi. Tetap sujud sahwi sendiri enggak masalah. Kalau misalkan apa bimbang. Baik, wallahu taala alam bissawab. Ini masih menyisakan dua masalah. Tapi waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita. 12 lewat 5. Baik, ini ada pertanyaan. Jika menjadi orang pertama yang datang ke masjid, lalu mengumandangkan adzan, dan setelah adzan melakukan sholat sunnah, apakah masih bisa dikatakan sholat tahiyatul masjid? Ya, dijamak saja tahiyatul masjid, ya sholat rawatib, kumpulkan jadi satu niatnya bareng, dapat dua pahala satu gerakan. Masih. Kalau belum tahiyatul masjid ya belum. Masih bisa. Walaupun langsung adzan, masuk masjid langsung adzan, masih. Nanti dijamak sekalian dengan sholat rawatib. Jadi dua rakaat plus dua niat, rawatib sama at-tahiyat. Masih bisa. Ada dua orang melakukan sholat berjamaah, kemudian datang orang ketiga yang ingin masuk sholat berjamaah tersebut. Bagaimana cara orang tersebut memasuki sholat berjamaah tersebut? Dengan menepuk pundak sang makmum atau langsung masuk di sebelah kanan makmum? Iya. Sesuai dengan keadaan yang berjamaah tadi. Kalau dia ngerti tata cara sholat, ketika dia sudah duduk di samping sini, biasanya dia langsung minggir tanpa perlu ditepuk. Ya. Karena dia ngerti bagaimana caranya kalau misalkan seperti ini. Ya, ini imam, ini makmum. Ketika ada orang yang datang biasanya seperti ini, ya dia biasanya langsung mundur biasanya. Seperti itu. Atau imamnya yang maju. Ketika dia enggak ngerti misalkan, dia di sini, jajar imam yang maju. Dilihat keadaannya. Kalau misalkan enggak ngerti-ngerti karena yang mungkin ini ikhwah misalkan, ini orang umum. Kita di sini dia nggak ngerti, tepuk dulu, butuh ditepuk, dia tepuk, nggak masalah. Bukan keharusan kalau misalkan jamaah terus nepuk dulu. Ya kan kita ibaratkan kalau mau sholat itu kan komat, ini komatnya, kita nggak ada kayak gitu. Ya, syariat suruh nepuk pundak dulu. Tergantung dia ngerti apa enggak syarat kita. Kalau dia ngerti ya langsung aja. Ya, kita sampingnya, dia mundur, kita langsung di belakang imam. Atau misalkan dia juga nggak ngerti, ikut-ikutan di samping kita, imam kita, imamnya yang maju. Gitu. Jadi boleh imammu yang mundur, imam yang maju. Dilihat aja keadaannya seperti apa. Tepuk pundak enggak harus. Tapi kalau enggak ngerti-ngerti, ya sudah tepuk pundak. Dan pasrah. Sampai manakah bacaan wajib saat membaca tasawuf akhir? Apakah cukup sampai bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Dibolehkan. sampai selesai. Kecuali kalau antum sudah hafal fatakullah mastata'tu. Sampai selesai. Bahkan disebutkan juga doa yang terakhir itu apa? Berlindung dari empat. Ya. Perkara ini wajib. Kenapa dalilnya? Rasulullah enggak pernah apa melupakan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai akhirnya. Dibaca itu semuanya sampai akhir. Rasulullah enggak pernah apa namanya? Lupa itu membaca. Tidak pernah ya Rasulullah lupa membaca ayat ini sampai disimpulkan pertama wajib dibaca. Kecuali kalau tasahud awal, sebagian menyatakan ada yang sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah cukup, ada yang sebagian menyatakan sampai syahadat yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Ustaz, apa yang dibaca ketika kita sedang sujud sahwi? Tidak ada bacaan khusus. Baca seperti antum sujud biasa. Subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la. Ada bacaan yang terkhusus, ada apa itu yang diakhiri dengan sahwi. Seperti itu juga. Itu enggak, kita enggak ngerti dalilnya yang enggak ngerti hadis dan dalil yang sahih. Secara umum para ulama menyatakan seperti sujud biasa. Baca, dan bacaan duduk di antara dua sujud ketika melakukan sujud sahwi, enggak ada bacaannya. Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar sujud, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca lagi subhanallah tiga kali, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak ada bacaannya. Apakah boleh sewaktu sholat kita membayangkan kita akan mati sedang di alam kubur? Bayangkan sedang sholat, jangan sedang mati. Sedang sholat, bayangkan, saya sedang sholat. Ada lagi bersitan, saya sedang sholat. Sambil, intinya biasanya kalau kita semakin apa mengerti apa yang kita baca, dihayati betul-betul, khusyuk betul-betul, insya Allah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa khusyuk. Khusyuk itu susah. Bismillah, Pak Ustaz, jika kita menambah rakaat karena lupa setelah salam, apakah diawali dengan takbiratul ihram? Menambah rakaat lupa setelah salam. Jadi sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Loh kok kurang satu? Ya sudah takbir aja Allahu Akbar. Ya, adapun apakah yang takbiratul ihram atau enggak, ya sudah itu intinya. Takbir aja Allahu Akbar. Kenapa? Bisa jadi kalau waktunya durasinya pendek itu takbir intikal tadi. Ya, seperti itu. Di sini enggak disebutkan oleh beliau apakah takbiratul ihram atau enggak. Dia hanya menambah saja. Allahu Akbar. Seperti itu. Kalau dikatakan takbiratul ihram berarti itu sholat sendiri kan? Jadi terpisah dari sholatnya. Seperti itu. Allah alam sholat. Butuh pembahasan. Yang jelas takbir. Yang jelas takbir. Seperti kalau antum masuk dalam apa makmum, ketika makmum sedang sujud, antum juga takbir dulu. Allahu Akbar, sujud. Jangan sujud tanpa takbir. Padahal sholat itu kan dibuka dengan takbiratul ihram. Sampai nanti tidak sah sholat antum. Takbiratul ihram itu apa dalam sholat? Wajib, rukun, apa sunnah? Takbiratul ihram. Rukun. Satu rukun antum enggak kerjakan, enggak sah salat. Takbir dulu Allahu Akbar. Baru kemudian ngikuti siapa? Imam. Sebagian menyatakan takbir satu kali ngikut imam, sebagian menyatakan takbir dua kali. Terserah, yang penting takbiratul ihramnya jangan lupa. Jangan tiba-tiba langsung sujud saja tanpa takbir dulu. Enggak sah takbiratul ihram itu apa? Rukun. Loh kan tadi habis sujud kan saya takbir. Itu takbir intikal sudah. Kecuali niat antum itu apa? Ikhram. Pas lupa lah saya tadi belum sujud. Ya sudah, antum ketika naik untuk apa? Takbir diniatkan intakbir ikhram. Allahu Akbar. Itu kalau lupa. Allah alam. Sudah zuhur. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.